Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai dari syubhat yang disampaikan atau yang dilontarkan oleh ahlu syirik, para pelaku kesyirikan, yang nanti beliau akan menyebutkan bahwasannya anggapan mereka yang namanya ibadah itu hanya sholat saja. Kalau meminta perlindungan, meminta na'am syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan ibadah katanya. Ibadah itu cuma sholat saja. Jadi bodohnya mereka terhadap ibadah. Jadi mereka membatasi bahwasannya ibadah itu cuma sekedar sholat, puasa, zakat. Nah, padahal kalau berdoa, meminta itu bukan ibadah katanya. Padahal ibadah itu maknanya apa? Maknanya umum. Sudah kita lewati ya, ibadah itu maknanya umum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu makna ibadah. Nah, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik itu sholat, puasa, zakat, berdoa, nah, meminta perlindungan, nah, paham ya? Beristighfar misalnya, baik berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu semuanya adalah ibadah. Jadi ibadah itu tidak terbatas cuma sholat saja. Ini bantahan untuk mereka ya. Jadi bodohnya mereka, nah, yang mereka mengatakan bahwasannya ibadah itu menurut mereka hanyalah sholat. Nah, dan mereka menyangka bahwasannya na'am berserah diri atau menghambakan diri dan berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu bukan ibadah itu loh. Nah, kata mereka nih ya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah na'am. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fa'in qala ana la a'bud illallah. Jika dia berkata, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija'u ilaihim, dan iltija' ilaihim, dan apa? Dan tunduknya atau berserah dirinya atau berlindungnya kita kepada mereka, pada para wali atau kuburan-kuburan tadi ya, kuburan-kuburan orang saleh. Wa du'a'uhum, dan juga seruan kita atau kita berdoa kepada mereka, laisa bi ibadah katanya. Itu bukan ibadah. Kami tetap kami tidak menyembah kecuali Allah. Adapun nam meminta perlindungan kita kepada mereka, kepada orang soleh atau para wali yang sudah meninggal itu ya, atau kita berdoa kepada mereka, lain tapi ibadah itu bukan ibadah. Padahal apa? Padahal ibadah itu tidak terbatas pada sholat saja. Bahkan kita minta perlindungan, berdoa itu juga ibadah. Doa ibadah bukan? Doa ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya siapa itu? Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Nu'man Bashir. Hadisnya Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, apa? Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Siapa yang mengatakan doa bukan ibadah? Nah, doa itu ibadah. Nah, sehingga Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berbuat sombong terhadap beribadah kepadaku, apa maksudnya? Berbuat sombong di dalam berdoa kepadaku, yaitu dengan berdoa kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak beribadah, tidak berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada orang-orang soleh atau yang semisalnya. Nah, apa? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah Ta'ala ancam, sungguh mereka akan masuk dalam neraka jahannam dakhirin, dalam keadaan rendah dan hina. Ini menunjukkan bahwasannya doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi jangan sampai kita ngikuti anggapan mereka. Karena ibadah itu secara bahasa apa? Al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri dan tunduk. Nah, paham ya? Ibadah itu secara bahasa adalah al-khudu' wa tadallul. Yaitu khudu', merendahkan diri, wa tadallul, dan juga tunduk. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya wa. Ada beberapa istilah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sudah kita ucapkan tadi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Definisi ini dihafal mudah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala kata beliau, yakni idza kana ya'tarifu anna al-ibadata haqqun lillah, maknanya apabila dia telah mengetahui bahwasanya ibadah itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annahu la yajuzu ibadata ghairillah, dan bahwasanya tidak diperbolehkan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, walakinnahu yaqul, akan tapi dia mengatakan al-iltija'u laysa minan ibadah fa huwa jaizun, katanya. Iltija, minta perlindungan, berlindung kepada para wali, orang-orang soleh sudah meninggal, itu bukan ibadah. Itu boleh katanya. Nah ini permasalahannya sekarang. Ini syubhat mereka. Jadi seakan-akan mereka bodoh kan? Bodoh terhadap makna ibadah. Nah kebodohan itu ya. Nah kebodohan itulah yang akan mengantarkan dia dalam kesesatan. Na'udzubillah ya. Jadi kita berlindung dari kebodohan. Karena kebodohan itu adalah perkara yang harus kita perangi. Nah harus kita apa? Harus kita perangi. Nah. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kata beliau, fa innaka taqulu lahu, maka kamu jawab pertanyaan itu atau kamu jawab syubhat tersebut, kamu katakan kepada dia, al-iltija'u ilallahi ibadah. Paham ya? Naam, tunduk dan juga menghadapkan diri, berserah diri, berlindung kepada Allah taala itu adalah ibadah. Al-luju' kembali kepada Allah taala adalah ibadah. Wal iltija'u ila ghairillah, naam, dan minta perlindungan kepada selain Allah SWT fi ma la yaqdir alaihi illallah syirkun. Meminta perlindungan kepada selain Allah SWT pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, itu kesyirikan. Paham ya? Mereka minta perlindungan, meminta syafaat, meminta na'am agar diberikan rezeki, diluaskan rezekinya, diberi kekayaan. Itu enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Li'anna, dikarenakan manil taja'a ila ghairillah, barang siapa yang minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala fisyada'id, pada perkara-perkara yang genting atau perkara yang menggentingkan, perkara yang susah, faqad asyraka ma'allah, sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fi ma la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, paham itu ya? Jadi doa itu adalah ibadah, barakallahu fikum, tidak boleh sembarangan. Naam. Li'annahu alladhi yujibul muttar idza da'ah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mengabulkan orang yang terpaksa ketika adanya keterpaksaan. Paham ya? Dalam artian apa? Dalam artian ketika dia tuh benar-benar butuh benar-benar apa? Memerlukan, benar-benar terdesak, nah itu tidak yang mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ah, apabila dia berdoa. Wa yakshifus su', dan dialah zat yang apa? Yang akan menghilangkan semua kejelekan. Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal malja subhanahu, dan dialah zat yang tempat berlindung. Walidha, oleh karena ini laja ilahi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqul, oleh karena ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu ketika Rasulullah mengatakan la malja wala manza wala maltaja minka illa ilaik, tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk berlindung, naam, darimu kecuali hanya kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tapi boleh enggak kita berlindung dengan makhluk, barakallahu fikum? Para ulama membolehkan dengan 3 syarat. Nah, boleh kita berlindung kepada manusia selama terpenuhi syarat tersebut. Pertama apa? Ayyakuna hayyan. Orang yang kita mintai perlindungan itu masih hidup. Yang kedua apa? Ayyakuna hadiron, hadir. Yang ketiga ayyakuna apa? Qadiron, dia mampu. Seperti contohnya kita dikejar maling, dikejar pencuri, dikejar perampok, kita lari ke kantor polisi, minta perlindungan. Pak, tolong pak, dilindungi pak, ada penjahat. Nah. Boleh gak kita minta perlindungan? Boleh. Kepada manusia, boleh. Tapi dengan 3 syarat. Apa? Hidup, mampu, hadir. Tapi kenapa ini gak diperbolehkan? Karena mereka meminta kepada orang yang sudah mati. Orang sudah mati, nah, di kuburan dimintai perlindungan. Bayangkan itu. Nah, terus bagaimana kalau masih hidup? Kalau masih hidup tapi dia tidak mampu juga tidak boleh. Nah, tapi harus terpenuhi 3 syarat. Mampu, hidup, hadir. Barakallahu fikum, itu syaratnya. Nah, mahum ya? Aywa. Kul, katakanlah inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan sungguhnya aku tidak ada seorang pun yang bisa meliputi diriku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu ta'ala wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dan Allah berfirman, dialah zat yang meliputi dan tidak ada satu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, atau dia bukan zat yang diliputi. Paham maksudnya itu? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu padahal kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Naam. Naam. Jadi khulasahnya barakallahu fikum, anggapan mereka bahwasannya ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa itu anggapan yang tidak benar. Dan menurut mereka doa itu bukan ibadah juga tidak benar. Dibantah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Tirmidzi yang sudah kita baca tadi, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Nas terang-terangan seperti itu, barakallahu fikum. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Syahidnya ini. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, sombong terhadap apa? Tidak mau berdoa kepadaku, apa? Sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillah min dzalik ya, berhati-hati. Ini syubhat mereka. Jadi yang sahih bagaimana? Yang sahih itu ibadah tidak terbatas pada sholat saja. Semua perkara, semua perbuatan, baik itu ucapan maupun perbuatan, nah, yang nampak atau tersembunyi, itu diridhoi dan cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Sudah kita jelaskan tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan sudah kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang dahulu. Nah, itu yang harus dihafal ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sudah kita ulang-ulang enggak masalah. Pelajaran ilmu itu diulang-ulang enggak masalah. Kullama takarrar takarrar. Nah, semakin atau kapanpun sebuah faedah itu diulang-ulang akan semakin menetap. Semakin ngokoh. Paham? Sebagai kokoh gitu ya. Semakin orang itu kokoh dan mengokoh dalam artian orang mengokoh ilmunya, mengokoh faedahnya. Nah, seperti itu. Kokoh dan kuat, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai wah ini diulang-ulang terus, jangan sampai anggapan seperti itu. Karena yang namanya apa? Yang namanya thalabul ilmu seperti itu. Nah, man sabata nabata wa man jadda wajada. Barang siapa yang itu kokoh di dalam belajar, dia akan tumbuh. Tumbuh di atas ilmu. Dan barang siapa yang dia itu sungguh-sungguh dalam belajar, wajada, dia akan mendapatkan. Dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan perlu diingat, sudah kita ingatkan berkali-kali, ilmu itu apa? Laisa al-ilm fis sudur atau laisa al-ilmu fis sutur wa innamal ilmu fis sudur. Ilmu itu bukan sekedar tulisan, tapi ilmu itu di sudur, di dada, dihafal maksudnya. Naam. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Dan apa-apa yang ditulis itu pasti akan menetap, kokoh. Dan yang tidak ditulis akan farra, akan lari. Naam. Akan lari. Barakallahu fikum. Berikutnya kita akan lanjutkan syubhat yang disampaikan oleh mereka. Qala al-muallif rahimahullah taala, faqul lahu, katakanlah kepada dia, anta tuqirru anna Allah tarda 'alaika ikhlasul ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alaik. Naam, kamu sudah meyakini, kita katakan kepada dia ya, orang tadi, orang musyrik tadi, anta tuqirru. Nah, engkau sudah meyakini atau mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadamu untuk berbuat ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqquhu 'alaik, wa haqquhu 'alaik. Dan itu ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Paham ya? Dalam artian itu kewajiban dirimu untuk memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ya'riful ibadah wala anwa'aha. Ternyata dia tidak tahu apa itu ibadah dan tidak tahu jenis-jenisnya. Inilah yang berbahaya. Nah, kebodohan ini berbahaya. Al-jahl itu termasuk kebodohan. Nah, kebodohan yang berbahaya sekali, al-jahl. Jangan sampai ada pada diri kita. Nah, sehingga dipermisalkan apa itu? Dipermisalkan seperti kegelapan. Wala zulmata ka zulmatil jahl. Tidak ada kegelapan melainkan kegelapan kebodohan. Dinukilkan oleh siapa itu? Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, beliau mengatakan bahwasannya kama huwa ma'lumun, sebagaimana sudah diketahui, annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa anna iblis, dan bahwasanya iblis, yuhassinu lil insan. Paham ya? Yuhassin, dia memperhiasi atau menghias-hiasi manusia. Naam, itfa'an nur, untuk memadamkan cahaya tersebut. Biar orang itu bodoh gitu ya maksudnya. Liyatamakkana minhu, agar apa? Agar iblis itu mapan dan bisa merangkul manusia tersebut. Naam, mengikuti langkah-langkah iblis. Naam, kemudian apa? Kemudian apa? Liyatamakkana minhu nafi az-zulmah. Paham ya? Agar orang itu mapan atau agar iblis itu bisa mapan merangkul orang tersebut kepada kegelapan. Wala dzulmata kadzulmati jahl, kata beliau. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Jadi kebodohan harus dihilangkan ya. Kebodohan harus dihilangkan, barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Sehingga Al-Imam Al-Qirafi rahimahullah taala dalam kitab Al-Furuq beliau menjelaskan bahwasannya na'am aslu kulli khairin afal daripada seluruh kebaikan di dunia wal akhirah innama huwa al-ilm. Naam. Tapi beliau urutkan yang pertama bahasanya naam aslu kulli syarrin di dunia wal akhirah innama huwa al-jahl. Innama huwa al-jahl. Naam, inti daripada kebaikan dunia dan akhirat itu atau inti daripada kejelekan di dunia dan di akhirat apa? Adalah kebodohan. Kata beliau apa? Ijtahid fi izalatihi minka mastata'ta. Atau fi izalatihi anka mastata'ta. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampu dirimu. Paham ya? Dalam artian semaksimal mungkin kita berusaha menghilangkan kebodohan tersebut. Kata beliau kama anna asla kulli khairin fi dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sebagaimana asal atau inti daripada kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Ilmu. Fajtahid fi tahsinihi ma tata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Bersungguh-sungguhlah dalam menimba ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu, menghafal ilmu, memahami al-ilmu, mengamalkan ilmu. Naam, ma tata'ta. Sesuai dengan kemampuan yang engkau miliki. Kemudian apa? Fawallahu huwal mu'inu alal khairi kullih. Maka Allah lah zat yang akan menolong segala kebaikan seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong. Nah, barakallahu fikum, sehingga apa? Harus semangat. Dalam hadis Abi Hurairah rawahu. Naam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa? Kata Rasulullah, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah engkau terhadap apa atau perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan jangan putus asa. Belajar itu enggak kenal putus asa, dalam artian wah kok anak enggak bisa-bisa ya, sudah bertahun-tahun enggak ada faedahnya. Jangan, disyukuri ilmu yang didapatkan, disyukuri. Semakin kita syukuri ilmu itu, semakin Allah taala akan menambahkan insyaallah taala. Tapi dengan cara bagaimana? Bagaimana caranya kita mensyukuri ilmu? Caranya mensyukuri ilmu adalah mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut, disyukuri, barakallahu fikum, sedikit yang ada kita syukuri. Nah, karena dengan syukur tersebut Allah taala insyaallah akan menambahkan ilmu terhadap hamba-hamba tersebut, barakallahu fikum, sehingga ilmu itu tetap kurang saja. Nah, karena itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa hamba itu meminta untuk tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Nah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, barakallahu fikum, ilmu itu sangat luas dan sangat banyak sehingga harus kita miliki, jangan sampai seperti ahlu syirik seperti ini. Enggak paham masalah ibadah, kemudian mengatakan doa itu bukan ibadah. Ayawa. Padahal nas Allah taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tadi, kemudian juga nas Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Berikutnya kata beliau, "Fabayyinha," jelaskan kepada orang tersebut, "biqaulika," dengan ucapanmu, qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Tadarru'an, dalam keadaan menghadapkan diri, berserah diri, pasrah. Wa khufiyah, dan pelan-pelan. Naam. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah SWT itu tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam artian apa? Melampaui batas hingga berbuat syirik, tidak berdoa kepada Allah SWT. Fa idza a'lamtahu bihadza, jika kamu telah memberikan tahu atau memberitahukan kepada, naam, apabila engkau telah memberitahukan kepada si musyrik tersebut bihada dengan jawaban ini, fakullahu, katakanlah lagi kepada dia, katakan kepada si musyrik tersebut, hal alim ta'anna hadza ibadatunillah, apakah kamu tahu bahwasanya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, falabudda an yaqul, na'am, maka harus atau pasti dia akan mengatakan na'am, iya, wa du'a mukhul ibadah, dan doa itu adalah mukhul ibadah, ini dhaif, ad-du'a mukhul ibadah, ini dhaif ya, dari hadis Anas bin Malik dhaif. Yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Lafaz ad-du'a wa mukhul ibadah ini dhaif. Ini juga disebutkan oleh al-Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam kitab apa itu? Dalam kitab Al-Usul Salasah itu. Ad-du'a mukhul ibadah. Ini dhaif tapi ya. Yang sahih apa yang sahih? Yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Hadisnya Nu'man bin Bashir. Min hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Tirmidzi. Kalau yang ini hadisnya siapa? Hadisnya Anas bin Malik dhaif. Naam. Kemudian berikutnya, faqullahu, katakanlah kepada dia, idza aqrarta annaha ibadah, sekarang kalau kamu sudah mengakui bahwasannya doa itu adalah ibadah, wa da'awta Allah lailan wa nahara, dan kamu sudah berdoa kepada Allah siang dan malam, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan juga harapan, summa da'awta fi tilkal hajah, kemudian kau berdoa pada naam kebutuhan tersebut, nabiyan aw ghairah, berdoa kepada nabi atau yang selainnya, hal asyrakta fi ibadatillahi ghairah, naam, apakah kau berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan yang lainnya, fala budda an yaqul, pasti dia mengatakan naam. Sudah, ketemu kan? Ketemu. Dalam artian apa? Dalam artian kalau kalian mengatakan aku hanya berdoa kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi doa itu bukan ibadah. Nah, setelah diproses, setelah kita telusuri, setelah kita bantah bahwasanya akhirnya dia mengakui bahwasanya doa itu ibadah, berarti doanya kalian kepada para malaikat, doanya kalian kepada para nabi, doanya kalian kepada orang-orang saleh yang meninggal, itu adalah perbuatan syirik. Dia akan mengatakan naam. Kalau seandainya tidak mengatakan naam, berarti keliru dia. Karena jangan ngaku ibadah. Nah, ibadah tidak boleh serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Asy-syarah qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, ai tas'aluhu an ma'na al-ibadah, tanya dulu kepada dia, apa makna ibadah? Tanyalah dia tentang makna ibadah. Wa mal farqu bainaha wa bainal iltija? Apa bedanya antara ibadah dan iltija? Minta perlindungan. Wa qul lahu, dan katakanlah kepada dia, hal ibadah wajibatun aw mustahabbah? Sekarang ibadah itu wajib atau sunnah? Tanya kepada orang tersebut. Falabudda an ya'tarifa, pasti dia akan apa? Pasti dia akan mengakui bahwasanya anal ibadah amrun wajibun wa hatmun. Bahwasanya ibadah itu adalah perkara yang wajib wa hatmun, dan perkara yang wajib, hatmun sama wajib sama ya, artinya alal ibad, perkara yang wajib nah terhadap para hamba. Paham ya, kewajiban atas seorang hamba. Wa anna haqqun haqqullah alal ibad, dan bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan terhadap para hambanya. Fa idza tarafa bihadza, apabila dia telah mengakui pertanyaan ini semuanya, faqul lahu, katakanlah kepada dia. Setelah itu katakan lagi ya, fasirli ibadah, jelaskanlah kepadaku apa itu ibadah, ma maknaha, apa makna ibadah, wa bayyin lima anwa'aha, dan jelaskanlah kepadaku apa jenis-jenis ibadah, madumta annaka itarafta, selama kamu sudah tahu, selama kamu masih tahu, anal ibadata lillah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annaha wajibatun 'alal 'abdi, dan bahwasanya ibadah itu adalah kewajiban atas seorang hamba, fa innahu yajibu 'alaika an ta'rif ma'naha. Berarti kamu harus wajib. Paham ya? Dalam artinya wajib untuk dirimu untuk mengetahui makna ibadah. Bagaimana kamu mengatakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu sendiri enggak tahu ibadah itu apa? Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita enggak tahu makna ibadah ya. Makna ibadah itu mudah. Sudah kita ulangi berkali-kali itu makna ibadah. Jadi kalau kamu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang musyrik, ini kan khitabnya kepada orang musyrik ya. Naam. Berarti kamu harus tahu juga makna ibadah itu apa, gitu loh. Naam. Wa an ta'rifa anwa'aha, dan harus tahu jenis-jenisnya. Ibadah itu bukan hanya sholat saja. Nah, ibadah itu berdoa juga ibadah, paham ya? Nah, rasa takut juga ibadah, rasa apa? Rasa mahabbah, cinta juga ibadah. Barakallahu fikum. Bukan hanya sholat saja. Wa illa, dan jika kamu tidak tahu, fa kaifa yujibullahu 'alaika syai'an wa anta tajhaluhu wa la ta'rifuh? Kalau seandainya kamu tidak tahu, bagaimana kamu wajibkan atas dirimu perkara yang apa? Perkara yang kamu sendiri bodoh dan tidak tahu. Paham ya? Setelah dia mengatakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Tahu enggak kamu itu ibadah itu apa? Makna ibadah itu apa? Jenisnya apa?" Nah, kalau dia mengatakan makna ibadah adalah ini, jenisnya adalah ini. Kalau sudah tahu maknanya, sudah tahu jenisnya, boleh enggak kalau diserahkan kepada selain Allah taala? Kalau dia mengatakan tidak boleh, berarti kamu berbuat syirik. Selesai kan? Selesai. Tapi kalau kamu enggak tahu ibadah, padahal kamu mengatakan ibadah itu wajib. Hah? Padahal kamu mengatakan ibadah itu wajib, berarti apa? Berarti kamu wajibkan dirimu dengan suatu perkara yang kamu sendiri bodoh dan tidak tahu. Hati-hati. Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika da'imu, lailuka na'imun naharuka la'ibun, famisluka fid dunya ta'ishul baha'imu. Hati-hati ya. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, jika kamu tidak membaca, tidak pula paham, famautuka khairun min hayatika da'imu, matimu itu lebih bagus daripada hidupmu selama-lamanya. Karena apa? Karena hidupnya enggak bermanfaat kan? enggak paham masalah agama, kemudian juga enggak mau memahami, enggak mau membaca juga, enggak menuntut ilmu, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Lailuka naimun naharuka laibun. Malamnya tidur, siangnya main-main. Famis luka naam fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka hidup di dunia bagaikan apa? Hidupnya binatang ternak. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah itu naam. Bahwasanya dipermisalkan dengan apa? Dengan binatang ternak. Kenapa? Karena tidak menggunakan alat pendengaran, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alat penglihatan tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak digunakan memahami. Seperti apa? Seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal'anami balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Na'udzubillah. Dipermisalkan seperti binatang ternak. Orang yang tidak bisa menggunakan tiga alat tadi itu. Tiga alat yang sangat mulia. Tidak bisa menggunakan pendengarannya. Ya, tidak bisa menggunakan penglihatannya. Tidak bisa menggunakan akal untuk memahaminya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi perlu diperhatikan ya. Ewa. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Fa mautuka khairun min hayatika da'imu. Lailuka na'imun naharuka la'ibu. Fa misluka fid dunya ta'ishul baha'imu. Jika kamu tidak membaca, tidak pula paham, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Naam. Malamnya tidur, siangnya main-main. Maka hidup di dunia bagaikan binatang ternak. Na'udzubillah ya. Naam, na'udzubillah. Berikutnya, enam kata beliau di sini, fa innahu la ya'rifu al-ibadah. Ternyata orang itu enggak tahu ibadah tadi orang. Orang musyrik tadi ya. Wa la ya'rifu anwa'aha, tidak tahu juga jenis-jenis ibadah. Wa hadhi afatul jahli. Inilah penyakit daripada kebodohan. Karena kebodohan itu penyakit bukan? Penyakit sudah kita jelaskan berkali-kali dalam sebuah pantun dan puisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Nuniyah, apa itu? Naam. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzaka al-'alimu rabbani. Ayo itu. Bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Dan obatnya apa obatnya? Dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Naam. Paham itu ya? Ewa. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqani. Dua perkara yang tidak akan terpisahkan. Apa itu? Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an atau nas dari As-Sunnah, itu Al-Qur'an Sunnah. Wa tabibuhu, dan dokternya yang akan mengobati penyakit tersebut, apa itu? Dzalika alimur rabbani, yaitu alimur rabbani. Alimur rabbani, al-alimur rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nas min sigharil ilm qabla kibarih. Orang yang mengajari apa? Seorang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Dalam artian tadarrud syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, berikutnya. Wa min huna yata'ayyana lal ibad. Maka dari sinilah wajib atas seorang hamba atau para hamba an yata'allamu, untuk mereka mempelajari ma aujaballahu alaihim, perkara yang diwajibkan atas mereka. Masalah ibadah saja enggak tahu artinya. Miskin kan? Miskin, kasihan orang tersebut. Wa ma faradahullahu alaihim, dan perkara yang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka, hatta na'am ya'udduh ala wajhi sahih, hingga mereka menerapkan atau mereka mengerjakan kewajiban tersebut dalam bentuk yang sahih. Wa yatajannabu nama yukhillu bih, dan agar mereka bisa menjauhi perkara yang bisa membuat renggang kewajiban tersebut. Wa ma yubtilu, atau membatalkan na'am perkara yang wajib tersebut. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya ibadah itu harus kita tahu maknanya dan juga mengerti bentuknya, jenisnya. Kemudian setelah itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sudah kita sebutkan bahwasanya addu'a huwal ibadah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.